Nani sak lawasi nang opo kuti kabeh mung sewates janji nyatani ana sing liya nduri yen pancen kowe seneng karo kene kanggo ngopo aku ngepoti kowe aku esan limo tresnaku mbok sia-sia ngapura tanpa pamit aku limo aku lang kakal bali kowe asa boleh ini kakung loro ati mergo kowe sing jalari sajan abot sanggane kudu pisah ro kowe nanging yen tak pikir jan aku sing salah aku sing salah milih kowe Aku ingin Sampai jumpa di video selanjutnya.